Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Barakallahu fikum. Tayyib, yang merasa belum pernah maju ke depan, angkat tangan. Ada enggak yang merasa belum pernah dipanggil? Ada? Sudah semua? Anas belum? Insyaallah. Siapa lagi selain Anas? Siapa namanya? Siapa? Iqbal. Belum ya Iqbal? Belum pernah? Iya. Siapa lagi? Siapa itu? Abdul Halim. Siapa lagi? Antum siapa namanya? Isra. Mi'rajnya mana? Antum gak punya saudara namanya Mi'raj? Enggak. Isra wal Mi'raj. Itu yang di belakang siapa? Di belakang Harun itu. Siapa namanya? Muhammad. Muhammad. Iya. Barakallahu fikum. Kabir, kabir. Nah, siapa yang paling tua? Anas. Berapa ratus tahun? Tayyib, takadam Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qala hadasana Bisr bin Muhammad, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Auf an Ziyad ibn Mikhraq, qala qala Abu Kinana anil Ash'ari, ana min ijalil alina min jalalillahi al-ikrama إكرام ذي شيبة المسلم وحامل القرآن الحامل وحامل الحامل حامل القرآن وغير غير جافي عنه غير غاري فيه وجافي عنه وإكرام وإكراما بسطلال مقصد. قال أخبرنا قال حدثنا بشير ابن محمد قال حدثنا محمد بن سلام قال إمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن سلام أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق عن عمر بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوكر كبيرنا. أحسن بارك الله فيك. Selanjutnya Iqbal sama siapa itu? Abdul Halim, siapa yang lebih tua? Hah? Kalau mukanya Abdul Halim, kalau mukanya Tapi enggak tahu kalau umurnya. Antum kelahiran tahun berapa, Abdul Halim? Hah? 98. Iqbal? 99. Berarti yang tua siapa, Iqbal? Hah? Abdul Halim. Takadam. Berarti wajah tidak pernah berbohong ya. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Bishr Muhammad qala akhbarana Abdullah an Ziyad ibn Mihraq qala akhbarana Auf an Ziyad ibn Mihraq an qala Abu Kinana Anil Ash'ari qala inna min ijlalillah ikrama di syaibatil muslim wa hamilul quran ghairul ghalifi wal jafi anhu wa ikrama di sultanil muqassid di sultanil muqassid. Selanjutnya Iqbal taqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Nabi Syar bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Auf an Ziyad ibn Mihraq qala Abu Kinana anil Asy'ari qala inna min ijlalillahi ikrama li syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi walal jafi anhu wa ikrama di sultanil muqsid. Barakallahu fikum. Kalau suara Iqbal yang lebih tua ya. Kalau muka Abdul Halim lebih tua. Hai. Selanjutnya Isra sama Muhammad, siapa yang lebih tua? Muhammad. Yakin? Antum tahun berapa? 2001. Muhammad 2007. Dari berapa? Satu, sama, bulan? Bulan dua itu bulan apa? Februari. Isra? Bulan apa? Oktober itu bulan berapa? 10. Siapa yang lebih tua berarti? Muhammad, ya Muhammad taqaddam. الإمام بخاري رحمه الله تعالى حدثنا بشر ابن محمد قال أحبرنا عبد الله قال أحبرنا أوف أن زياد ابن محرق قال أبو كنانة عن الأشعري قال إن من إجلال الله إكرامة هي شيبة المسلم وحمل القرآن غير الغالي فيه Qairul ghalifi walal jafi anhu wa ikrama biya sultanil muqsid. Ahsanta, barakallahu fik. Isra, taqaddam. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Bishr bin Muhammad qala akbarana ada sana bisa mengatakan kalau akbarana Abdullah kalau akbarana Auf an Ziyad bin Mikrak kalau Abu Kinana Anil Ash'ari kalau inna min ijlalil ikram di syaibatil muslim wa hamil Quran wa amil Qur'an ghairu ghalib fihi والجافي عنه وإكرام ذي السلطان الشيطان المكسد. حسن تبارك الله فيكم. إن الباقين فليقرأوا. Ahsantum barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babun yabda'ul kabiru bil kalami was-su'al. Bab orang yang lebih tua yang memulai ucapan dan yang memulai untuk bertanya. Ya, jika ketika ada sebuah majelis, barakallahu fikum, yang bicara, ingat, pertama kali adalah yang paling tua di dalam majelis tersebut. Barakallahu fikum. Itu adabnya. Kita lihat hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Sulaiman ibnu Harbin, telah menghabarkan kepada kami Sulaiman bin Harb al-Azdi al-Basri siqatun imamun hafidhun. Qala haddathana Hammad ibn Zaid. Tayyib ibn Dirham, Hammad bin Zaid bin Dirham al-Azdi al-Basri thiqatun sabtun faqih. An Yahya ibn Sa'id, dari Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id di sini Al-Ansari atau Al-Qattan inda akhina. Mana ini din 3? Kok enggak kelihatan? Berangkat semua? Din 3? Mana anak din 3 angkat tangan? Loh, enggak ada yang kelihatan toh? Siapa itu yang sembunyi itu? Naam Fatur. Yahya bin Said Al-Qattan atau Al-Ansari? Lihat tabakatnya. Hah? Al-Qattan, yakin? Yakin. Awas. Al-Ansari atau Al-Qattan? Wallahu a'lam. Ada lagi? Mana din 3? Adi. Al-Ansari. Mana lagi din 3? Naam. Abu Ubaidah. Al-Ansari, yakin? Yakin. Nah, mana lagi? Din 3 mana lagi? Naam, Ubay. Yang rajih mana, Bay? Al-Ansari ya. Karena tabaqatnya tinggi barakallahu fiik. Kalau Al-Qattan itu di tabaqatnya guru-gurunya beliau. Tayyib. Dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari barakallahu fikum. Abu Sa'id Al-Madani thiqatun thabtun. An Bushair. Dengan tasghir Bushair ibn Yasar Mawlal Ansar barakallahu fikum. Dari Bushair bin Yasar Mawlal Ansar Al-Harithi Thiqatun Faqih. An Rafi Ibni Khadij. An Rafi Ibni Khadij Ibni Rafi Al-Ausi Al-Ansari Abu Abdullah wa Abu Khadij. Dia punya dua kunyah, Abu Abdullah juga Abu Khadij. Tayyib. Sahabiyun. Ini sahabi Rafi ibnu Khadij. Arada 'ala an-nabi yauma badrin fastasgharahu. Dia pernah menawarkan diri kepada Nabi untuk ikut perang pada saat hari Badar, namun Nabi memandang beliau masih kecil sehingga tidak diajak. Wa syahida Uhud wal Khandaq wa ma ba'daha. Dan beliau ikut serta dalam perang Uhud, Khandaq dan perang-perang berikutnya. Itu Rafi ibn Khadij. Sahabiyun. Wa Sahl ibni Abi Hasmah. Dan juga Sahl bin Abi Hasmah. Tayyib ibni Sa'idah. Ibni Amir Al-Ansari. Abu Abdurrahman wa Abu Yahya. Sahabiyun. Baya'a tahta syajarah. Beliau ikut dalam peristiwa bai'at. Ya, di bawah pohon. Wa syahida al-masyahida kullaha. Wa syahida al-masyahida kullaha siwa Badr. Dan dia ikut ya serta dalam setiap peristiwa-peristiwa yang ada kecuali saat perang Badr. Barakallahu fikum. Beliau tidak ikut. Wa kana abuhu dalilun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayah beliau ini adalah petunjuk jalan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailata Uhud, pada saat malam perang Uhud. Jadi ayahnya sebagai petunjuk jalan. Barakallahu fikum. Annahuma haddatha au haddathahu. Bahwasanya kedua orang ini bercerita atau bercerita kepada Bushair ibnu Yasar. Apa ceritanya? Anna Abdallah ibni Sahlin. Bahwasanya Abdullah bin Sahl wa Muhayyisah ibn Mas'udin ataya Khaybar. Ya, bahwasanya dua orang ini, Abdullah bin Sahal dan Muhaisah bin Mas'ud, mendatangi wilayah Khaybar. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan pada saat itu barakallahu fikum, dalam sebagian riwayat, ya, wa fiha sulhun, di sana ada perjanjian damai, ya, antara orang-orang Khaybar dengan kaum muslimin. Khaybar adalah wilayahnya orang-orang Yahudi. Ya. Khaybar itu masuk wilayah mana? Irak, Palestina, Mesir, atau mana? Abdurrahman As-Sa'di. Khaybar itu masuk wilayah mana? Irak, Mesir, Palestina, atau Bahrain? Hah? Palestina. Khaybar masuk wilayah Palestina, ya. Hai. Seandainya ada orang Palestina di sini, bisa marah-marah dia nanti. Tapi Khaybar itu wilayah mana? Isa Arma. Hah? Irak. Masya Allah. Seandainya ada orang Irak di sini, Allahu musta'an. Khaybar itu wilayah mana? Fauzan Meroki. Wilayah mana Fauzan? Khaybar, Irak, Palestina, Bahrain, Mesir. Wilayah mana Khaybar? Lu kok senyum saja jawabannya? Saya tidak butuh senyuman. Saya butuh jawaban. Imma antakul wallahu a'lam ma'arif ya Ustaz. Kalau senyum-senyum saja bingung saya. Soalnya antum bukan perawan. Wallahu a'lam. Gitu kan jelas. Rifki. Hah? Madinah. Yakin? Hah? Madinah ya? Allahu musta'an. Khaybar itu wilayah mana? Abdurrahman Haris. Hah? Tayyib ahsanta. Ya. Yeah. Dia masuk wilayah Madinah. Barakallahu fikum. Ya, Khaybar. Jadi bukan Palestina, bukan Irak, bukan Mesir, bukan Bahrain, karena memang saya tidak memberikan pilihan yang masuk dalam jawaban. Barakallahu fikum. Tayyib, ya. Tayyib. Saat itu antara kaum muslimin dan orang-orang Khaybar ada perjanjian perdamaian. Karena wilayahnya wilayah damai, ya, sedang enggak perang, sehingga berani dua orang sahabat ini masuk ke sana. Barakallahu fikum. Fatafarraqa fin nakhli. Maka keduanya pun berpisah, barakallahu fikum, tayyib, di daerah Nakhl. Tayyib. Faqutila Abdullah ibnu Sahlin. Ternyata Abdullah bin Sahl tiba-tiba tewas, terbunuh. Ya, Abdullah bin Sahl ini adalah huwa barakallahu fikum, Aku Abdurrahman bin Sahal yang nanti akan disebutkan. Iya. Wa Muhaysah huwa ibnu ammihi. Muhaysah ini adalah putra dari pamannya. Iya, jadi sepupu. Barakallahu fikum. Disebutkan barakallahu fikum dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Sal tewas cukup mengenaskan, ditemukan di sekitar mata air dalam keadaan lehernya sudah putus. Barakallahu fikum. Ya, ini kasus pembunuhan. Faja'a Abdurrahman ibnu Sahal, ini saudaranya. Maka datanglah Abdurrahman bin Sahal. Wa Muhaysah ibna Mas'udin bersama dengan barakallahu fikum, ya, dua orang sepupunya yaitu Huwaisah dan Muhaysah putranya Mas'ud. Tiga orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa kasus tadi. Ikhwan ya, untuk meminta kejelasan hukum, bagaimana ini? Ini kasus pembunuhan, ya. Dan itu terjadi di wilayahnya orang-orang Yahudi yang saat itu sedang barakallahu fikum terikat dengan apa? Perjanjian perdamaian. Barakallahu fikum. Baik. Fatakallamu fi amri sahibihim. Maka mereka pun berbicara terkait dengan urusan temannya, yaitu Abdullah yang meninggal tadi. Fabada'a Abdurrahman wa kana asgharal qaum. Yang memulai bicara ternyata Abdurrahman, karena memang dia sebagai apa? Keluarganya yang paling dekat. Iya, saudaranya. Jadi karena dia merasa yang paling dekat, dia yang berbicara. Iya. Padahal saat itu dia yang paling kecil usianya dibandingkan yang lain, antara dia dengan Huwaisah dan Muhaysah. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-muadzin yuadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi melihat yang bicara kok yang paling kecil, maka Nabi mengatakan, "Kabbir al-kubar." Ya, kabbir al-kubar. Al-kubar jam'u akbar. Al-kubar adalah jamak dari akbar. Kabbiril kubar. Barakallahu fikum. Iya. Langsung diingatkan si Abdurrahman. Iya, kabbiril kubar. Ai barakallahu fikum. Qala Ibnu Malik, azzim man huwa akbaru minka. Azzim man huwa akbaru minka, ya'ni qaddimhu bil kalam. Maksudnya adalah, tayyib, ya, agungkan orang yang lebih tua daripada kamu. Maksudnya adalah dahulukan, tayyib, orang yang lebih tua untuk berbicara, Abdurrahman. Barakallahu fikum. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, ai azzimhum bitafwidil kalami ilaihim. Ai azzimhum bitafwidil kalami ilaihim. Ya. Atau agungkan orang-orang yang lebih tua dengan menyerahkan, iya, omongan kepada mereka. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala Yahya, berkata Yahya, ai Ibnu Sa'id Al-Ansari, liyaliyal kalama al-akbar. Ya, liyaliyal kalama al-akbar. Ai liyatawallal kalam al-akbar. Liyatawalla al-kalam al-akbar. Maksudnya hendaknya yang, ya, barakallahu fikum, menguasai perbincangan adalah orang yang paling tua. Iya. Menyerahkan urusan perbincangan tadi kepada yang paling tua. Barakallahu fikum. Fatakallamu fi amrin atau fi amri sahibihim. Maka mulailah mereka berbicara tentang urusan saudaranya. Barakallahu fikum. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, istahaqqu qatilakum aw qala sahibikum atau aw qala sahibakum bi aymani khamsina minkum. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Ai maksudnya adalah atastahiquna diyata qatilikum bi aimani khamsina rajulan min ahli warathah. Barakallahu fikum. Maksudnya adalah Rasul bertanya, iya, maksud kalian ngomong seperti ini, apakah kalian ingin mengambil hak diyat atas pembunuhan saudara kalian, tayyib, dengan cara apa? 50 orang ahli waris dari yang meninggal tadi bersumpah, gitu ya, barakallahu fikum, atas peristiwa terbunuhnya si Abdullah. Jadi Rasul bertanya, mau kalian? Ya, kalian akan mendapatkan diat pembunuhan dari keluarga kalian dengan syarat apa? 50 orang ahli waris di kalangan kalian bersumpah untuk klaim ini. Paham, ikhwan ya? Barakallahu fikum. Berapa diatnya, ikhwan? 100 ekor onta. Itu banyak. Iya. Harta yang tidak sedikit. Barakallahu fikum. 100 ekor onta. Satu ekor onta anggap saja berapa? 10 juta. Hah? Iya. Mungkin lebih. Gitu ya, wong sapi saja berapa sekarang? 15. Iya, apalagi onta. Anggap 10 juta. Kalau 100 ekor berapa? 10 M ya. Hah? 1 M. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Itu kata Nabi. Apakah kalian pengen mengambil diat ya keluarga kalian tapi dengan syarat apa? 50 orang ahli waris bersumpah untuk klaim ini. Barakallahu fikum. Qalu ya Rasulullah amrun lam narahu. Maka mereka mengatakan, wahai Rasulullah, ini peristiwa kami enggak lihat, sehingga kami enggak berani juga. Iya. Untuk menuduh orang Yahudi yang bunuh. Wong kami tahu-taunya ketemu dia sudah tewas. Tapi itu kan di daerahnya Yahudi. Iya. Barakallahu fikum. Dan di sini barakallahu fikum menunjukkan keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghukumi seseorang. Iya. Walaupun terhadap orang Yahudi barakallahu fikum yang terang-terangan sebagai musuh Islam yang sangat licik. Iya. Rasul enggak langsung barakallahu fikum tayyib memutuskan hukum iya kepada pihak keluarganya Abdullah. Tapi Rasul barakallahu fikum meminta keluarganya Abdullah untuk bersaksi, yamin, sumpah. Kalian mau 50 orang di kalangan kalian bersumpah? Iya, untuk klaim ini yang bertanggung jawab adalah orang Yahudi. Kalau mau, ya berarti kita urus nanti 100 ekor unta. Kita minta dari mereka. Barakallahu fikum. Tapi pihak keluarganya Abdullah mengatakan enggak berani, Rasul. Iya, wong kami enggak tahu juga, belum enggak lihat. Tahu-tahu sudah terbunuh tapi di wilayahnya mereka. Barakallahu fikum. Qal, maka Rasul mengatakan, fatubri'ukum yahudun bi aimani khamsina minhum. Ya sudah, kalau kalian enggak berani sumpah, maka orang-orang Yahudi akan berbarak, ya berlepas diri dari pembunuhan Abdullah ini ketika ada 50 orang di kalangan mereka mau bersumpah, bukan kami pelakunya. Kalau kalian yang enggak mau sumpah, nanti mereka yang akan sumpah. Bahwasanya mereka tidak bertanggung jawab dalam peristiwa pembunuhan ini. Barakallahu fikum. Baik. Qalu, maka barakallahu fikum keluarganya Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, qaumun kuffar. Iya. Rasul, mereka itu kan orang kafir. Iya. Kami enggak percaya sama mereka, apalagi Yahudi. Tukang kibul, tukang bohong, enggak percaya. Baik. Gampang bagi mereka bersumpah dusta. Tinggal kumpulkan 50 orang, kami enggak tahu menahu urusan pembunuhan Abdullah. Baik. Gitu ya. Sehingga urusannya ini mau diperpanjang ini sama keluarganya Abdullah Abdurrahman CS. Iya. Barakallahu fikum. Rasul memberikan solusi yang simple, tapi apa? Mereka barakallahu fikum agak repot membawanya. Iya. Barakallahu fikum. Itu barakallahu fikum beratnya menjadi seorang qadhi, menjadi seorang hakim. Iya. Ketika ada perselisihan, ketika ada munaza'ah, persengketaan, barakallahu fikum. Iya. Ketika masing-masing pihak sama-sama ngotot, padahal barakallahu fikum. Iya. Dhabitnya sudah ada. Gitu ya. Barakallahu fikum. Keterangannya kalau ada yang mau bersumpah ya sudah beres urusannya. Iya. Baik. Namun dari pihak keluarga Abdullah sendiri enggak mau bersumpah, tapi ketika Rasul minta kalau begitu orang Yahudi yang sumpah, mereka juga enggak mau terima. Kenapa? Orang kafir. Tukang bohong. Iya, Yahudi. Pandai mereka berdusta. Barakallahu fikum. Wah, ini berarti mau panjang ini urusannya. Barakallahu fikum. Baik. Fafadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qibalihi. Itu dalam nuskah yang ada pada ana. Yang ada pada antum? Apa? Fa? Fa apa? Fawa. Iya, fa fawahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, maknanya sama. Fawa bi makna fada. Baik. Barakallahu ai atahum dia tahu. Ai atahum dia tahu. Min indihi lidaf'il fitnah. Iya. Atahum dia tahu min indihi lidaf'il fitnah. Dzakarahu Ibnu Malik. Barakallahu. Maka Rasul memberikan ya diat tersebut kepada keluarganya Abdullah, yaitu 100 ekor onta barakallahu fikum, dalam sebagian riwayat ya min ibilis sadaqah, dari onta-onta sadaqah yang ada, jadi yang nanggung pemerintah gitu ya, untuk mencegah terjadinya fitnah yang lebih besar gitu ya. Jangan karena satu nyawa ya akan menyebabkan ratusan bahkan ribuan nyawa yang akan terbunuh. Iya. Lebih baik ngeluarkan 100 ekor onta daripada pecahnya perang. Gitu ya. Karena ini masalah yang sensitif. Iya. Saat itu sedang terjadi apa? Perjanjian perdamaian ya antara barakallahu fikum umat Islam dengan orang-orang Khaybar. Baik. Ini kalau diperpanjang urusannya bisa rame, bisa apa? Menjadi penyebab munculnya perang. Iya, karena masalahnya masalah sangat sensitif. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Masalah pembunuhan lagi. Apalagi masalah apa? Yang ada urusannya dengan apa? Sara. Nah, apa itu Sarah? Apa Ikhwan? Masalah agama. Iya, masalah ras, suku. Itu repot. Barakallahu fikum, iya. Kalau sudah pecah, meledak, mau dibuat rangkulan lagi, itu lama. Sehingga Rasul setelah berpikir panjang, iya, daripada repot-repot, ya, ngurus sama orang Yahudi, Yahudi juga seperti itu, ngeyel, ya sudah. Ya, Rasul bayar diatnya ditanggung oleh pemerintah, nih 100 ekor onta, kalian bawa. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala sahlun فأدركت ناقة من تلك الإبل. Ya, maka aku pun mendapati dari onta-onta hasil diat tadi, fadakhaltu mirbadan lahum. Tayyib. Mirbad maknanya adalah al-mawdi' alladhi tuhbas fihi al-ibil wal-ghanam. Al-mawdi' alladhi tuhbas fihi al-ibil wal-ghanam. Mirbad itu adalah tempat untuk ya mengurung onta atau kambing. Ya, mirbad berarti kandang onta atau kandang kambing. Barakallahu fikum. Tayyib. Faraqadat ni birijliha. Ternyata ada seekor onta yang raqadat ni. Ai darabatni birijliha. Ada yang menginjak ya aku dengan kakinya. Barakallahu fikum. Tayyib. Beliau menyebutkan kejadian ini barakallahu fikum. Tujuannya adalah arada bihadzal kalam annahu dhabata alhadis wa hafizahu hifzan balighan. Hal ini menunjukkan bahwasanya beliau benar-benar iya barakallahu fikum menghafal hadis ya secara detail, sehingga sampai pada peristiwa beliau diinjek sama onta itu pun beliau sampaikan, menunjukkan beliau memahami alur peristiwanya barakallahu fikum. Baik. Faedah yang bisa kita ambil barakallahu fikum dari hadis ini, adalah i'tibarus sinni inda tasawi fil fadaili. I'tibarus sinni inda tasawi fil fadaili fil imamah wa fi wilayatin nikah wa fi al-muhadatsati ma'al amir was sultan. Iya. Yaitu i'tibar sin, memperhatikan usia ketika sama keutamaan orang-orang yang ada padanya. Baik itu dalam permasalahan imam, ya. Imam sebuah masjid ya yang aqra'uhum li kitabillah, yang hafid di situ ada 5 orang barakallahu fikum. Tayyib. Ya, sama-sama mutqin hafalannya kuat, maka yang didahulukan adalah yang paling besar. Tayyib. Atau dalam bab wali nikah. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Ada seorang wanita ingin menikah, ayahnya sudah meninggal. Barakallahu fikum. Ya. Pamannya juga sudah tidak ada, yang ada cuman saudaranya yang laki-laki. Ya. Maka yang berhak menjadi wali bagi wanita tadi adalah kakaknya yang paling tua. Barakallahu fikum. Tayyib. Atau ketika berbicara dengan penguasa atau raja. Iya. Yang berbicara adalah yang paling tua. Barakallahu fikum. Itu adabnya. Tayyib. Faedah selanjutnya, yaitu fihi dalilun ala sihhati yaminil kafir wal fasik wal yahud. Ya. Fihi dalil ala sihati yaminil kafir wal fasik wal yahud. Barakallahu fikum. Di dalamnya ada dalil, ya, sahnya sumpah orang yang kafir, orang yang fasik, dan Yahud, Yahudi. Karena Rasul mengatakan, fatubri'ukum Yahudu bi'aimani khamsina minhum. Ya, menunjukkan sumpah mereka juga diiktibar. Barakallahu fikum. Kalau dari pihak keluarga Abdullah tadi menerima, ya sudah. Kalau orang Yahudi yang berani sumpah, sudah. Urusannya apa? Kelar, gitu ya. Barakallahu fikum. Enggak ada diatnya. Tayyib. Karena enggak tahu pihak yang bertanggung jawab siapa. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian fihi at-tasrih bil ibtidai bi yamini al-mudda'i. Tayyib. Barakallahu fikum. Di dalamnya ada dalil, yaitu yang diminta pertama kali bersumpah adalah dari pihak yang menuduh, yang mengklaim. Iya. Dari pihak keluarganya Abdullah yang menuduh orang-orang ya Yahudi, mereka diminta bersumpah terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Dalam kasus seperti ini. Gitu ya. Ketika mereka tidak mau bersumpah, maka diminta pihak yang dituduh. Barakallahu fikum. Baik. Itu barakallahu fikum ketentuannya. Baik. Dan masalah ini barakallahu fikum masalah al-qasamah. Baik, ataupun masalah dia kepada kasus seperti ini itu dibahas panjang lebar dalam kutubul fiqh. Barakallahu fikum. Baik. Wa syahid min hadzal hadis barakallahu fikum adalah ketika Nabi menegur ya Abdurrahman yang usianya paling kecil barakallahu fikum untuk berbicara dalam masalah ini. Rasul mengatakan kabiril kubar, ya. Dahulukan yang lebih tua walaupun dia dalam sisi hak yang paling berhak untuk mendapatkan diat tadi. Barakallahu fikum. Baik, tapi Rasul memerintahkan yang lebih besar dan juga barakallahu fikum karena yang langsung ya berdekatan dengan kasus peristiwa adalah barakallahu fikum muhayyisah tadi. Ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Itu yang bisa kita ambil dari faedah hadis ini. Barakallahu fikum. Ada salam dari Hamzah Ambon untuk semua santri dan asatidah. Alaika waalaikumsalam. Baik, barakallahu. Akhiran, sini kita akan menyampaikan barakallahu fikum terkait dengan ada pesan dari barakallahu fikum ikhwanuna bahwasannya para asatidah setelah mengadakan rapat barakallahu fikum dalam rangka untuk mengkanter ya untuk membendung barakallahu fikum bangkitnya pergerakan komunis PKI di negara kita ini karena memang barakallahu fikum dari berita-berita yang ada barakallahu fikum ya tidak bisa dipandang sebelah mata ya kita harus menganggapnya sebagai sesuatu yang serius dan berbahaya karena mereka sudah berani menampakkan taringnya dan tanduknya. Ya. Yang sudah sekian lama mereka barakallahu fikum bersembunyi di bawah tanah, sekarang seolah-olah mereka mendapatkan angin segar sehingga berani terang-terangan barakallahu fikum tayyib untuk ya mengiklankan dan memberikan propaganda barakallahu fikum atas pemahaman mereka, sampai ada buku tulisan ya yang judulnya adalah "Saya Bangga Jadi Anak PKI", gitu ya, barakallahu fikum tayyib. Kemudian mereka berani melakukan wawancara, ya, bahwasannya di negara ini ada puluhan juta anak-anaknya PKI, itu belum cucu-cucunya ya, nah, gitu ya, barakallahu fikum tayyib. Itu mereka menganggap sudah barakallahu fikum memiliki kekuatan, sehingga para asatidah mengadakan rapat barakallahu fikum tayyib, kita berupaya ya sekuat tenaga untuk membendung barakallahu fikum tayyib pemikiran mereka ini dengan menebar majalah, ya, tebar majalah dakwah, yaitu majalah Asy-Syariah edisi Awas, ya, komunis bangkit barakallahu fikum tayyib. Di semua daerah dianjurkan barakallahu fikum untuk menyisikan sebagian hartanya. Jadi rencananya untuk infak dan sedekah, ya, ini di kalangan para ikhwah ataupun akhwat barakallahu fikum akan dialokasikan dalam percetakan majalah tadi. Iya. Jadi satu majalah itu dihargai Rp5.000. Gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi murni untuk barakallahu fikum dakwah, ya, enggak ada tujuan komersial. Barakallahu fikum itu memang dari ongkos ya percetakannya plus yang lainnya Rp5.000 satu eksemplar barakallahu fikum, sehingga masing-masing daerah barakallahu fikum menyisikan ya sebagian harta yang mereka miliki untuk dialokasikan dalam percetakan majalah tadi. Dan para asatidah memiliki target yaitu mencetak sekitar 100.000 eksemplar ya majalah. Itu bukan jumlah yang sedikit dan juga membutuhkan uang yang banyak. Barakallahu fikum. Baik, di sini sehingga kami menghimbau kepada para tolaba untuk ikut serta berpartisipasi ya. Barakallahu fikum membantu ya terlaksananya barakallahu fikum agenda ini. Ya, sehingga yang ada uang 1.000 nyumbang 1.000, ya. Yang ada 5.000, alhamdulillah berarti Anda sudah menyumbang satu majalah. Gitu ikhwan ya. Baik, 5.000 itu ST1, piscok 1, ah. Panada 1. Apa lagi ikhwan? Ah. Iya, gorengan gitu ya. Barakallahu fikum 5. Iya, itu sudah dapat satu majalah barakallahu fikum, dan itu manfaatnya di akhirat juga buat kaum muslimin. Iya, barakallahu fikum. Baik. Sehingga semua kita, iya, diharapkan barakallahu fikum ada partisipasinya untuk menyukseskan barakallahu fikum tayyib agenda ini. Gitu ya. Majalah ini nanti akan disebarkan ya secara berkala percetakannya barakallahu fikum. Nanti kita juga dapat bagian ya barakallahu fikum. Entah berapa nanti uang yang kita serahkan ke panitia ya. Nanti misal dari kita berhasil mengumpulkan uang misal 10 juta, nanti 10 juta itu di ya kalkulasikan ke majalah, dibagi 5.000 dapat berapa? Nanti diserahkan kepada kita, nanti kita yang menyebarkan ke masyarakat. Ikhwan ya. Tayib, semakin banyak infak dan sedekah kita, semakin meluas barakallahu fikum penyebaran majalah tersebut di tengah-tengah kaum muslimin. Karena ini penting barakallahu fikum ya. Sekarang itu anak-anak muda sudah enggak paham yang namanya sejarah. Sejarah itu sudah diputar balikkan. Iya. Sampai orang PKI yang mengatakan, iya, orang Islam itu harus minta maaf sama PKI. Begitu juga TNI dan Polri. Ya, harus minta minta maaf. Dulu mereka membantai PKI habis-habisan, barakallahu fikum, ya, mengintimidasi mereka. Semuanya harus minta maaf kepada PKI, barakallahu fikum. Nah, orang yang enggak ngerti, ya saja, ya kasihan mereka dulu, ya, diintimidasi, dipojokkan, disudutkan, barakallahu fikum, ya terbawa. Tapi yang kalau ngerti sejarah, baca bagaimana barakallahu fikum peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya justru emosi. Iya, yang bunuh dahulu itu siapa? Yang dahulu membantai, yang dahulu menghabisi nyawa orang PKI. Pak Ivan, ya. Tayy, barakallahu fikum. Kaum muslimin, ya, para TNI melakukan tindakan tersebut karena reaksi dari tindakan mereka. Kok malah kita yang disuruh minta maaf kepada mereka? Ikhwan, ya, jadi mereka sudah mengkaburkan barakallahu fikum fakta sejarah karena mereka melihat, iya, sekarang itu memang kaum muslimin barakallahu fikum khususnya bangsa Indonesia terkait dengan sejarah memang sudah enggak begitu open barakallahu fikum, sehingga mereka melihat peluang tersebut dan mereka berani terang-terangan. Paham sih, ikhwan, ya? Sehingga semakin majalah tadi tersebar luas di tengah-tengah kaum muslimin, mereka akan semakin tahu sejarah siapa itu PKI. Mungkin antum-antum enggak paham. Gitu ya. Apa itu saat PKI itu? Iya. Barakallahu fikum. Karena itu terjadi bukan di zaman kita, jauh. Iya. Barakallahu. Kalau kita enggak dapat cerita nenek-nenek kita atau kakek-kakek kita bagaimana kekejaman mereka dalam membantai umat Islam, barakallahu fikum, sangat ngeri, sadis. Iya. Mereka itu tidak punya pri kemanusiaan. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga di sini kita menghimbau kepada para talabah, ya, untuk sangat-sangat antusias dalam agenda yang sangat bagus ini, barakallahu fikum, menyisikan sebagian hartanya, barakallahu fikum, tayyib, untuk dialokasikan untuk percetakan majalah tadi. Ingat, ya. Tayyib, untuk barakallahu fikum tahap pertama ini batas akhirnya tadi saya di WA oleh Ikhwan Gresik sampai tanggal 31. Iya, untuk penyerahan uangnya. Sekarang tanggal 28. Berarti ada waktu 2 hari. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Ya, enggak usah banyak-banyak. Iya, ada 1000 ya 1000, ada 2000 ya 2000, ada 5000 ya 5000. Diharapkan semua kita barakallahu fikum memberikan sumbangsihnya. Ikhwan, ya. Baik. Untuk penyerahan uangnya nanti bisa diserahkan kepada Al-Akh Habib. Habib. Siap, ya. Mengkoordinasi nanti diserahkan kepada Al-Akh Habib barakallahu fikum untuk koordinasi penyerahan uang tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Aktahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.